إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah jadi hendaknya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita untuk benar-benar kita memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, memperbaiki ubudiyah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus senantiasa kita introspeksi diri kita agar apa yang kita jalani sejalan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena kehidupan dunia kita ini tiada lain adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu hendaknya benar-benar kita menjadikan segala gerak-gerik kita ada nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara dasar-dasar dari ahlul iman, prinsip-prinsip yang harus dijalani oleh ahlul iman, ashabul hadits was sunnah, orang-orang yang senantiasa konsisten mengikuti kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang senantiasa menjaga kepada agamanya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan, bersikap dan berprinsip senantiasa didasarkan kepada ilmu yang mereka senantiasa menempuh jalannya, orang-orang yang saleh dan mengikuti atharus salaf, mengikuti jejak para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, maka dasar pokoknya adalah ta'zimu kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kepada kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Al-Quran sebagai modal pokok mereka dan juga sebagai yang mengikat mereka, sunnah nabi alaihi salatu wassalam adalah merupakan hujjah dan pembela mereka, dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai qudwah dan teladan mereka. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlul iman mereka senantiasa mempelajari dan mengajarkan tauhid, mereka senantiasa mengkaji dan juga mereka membela kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berusaha untuk menepis dan membersihkan berbagai kerusakan-kerusakan yang menodai kepada nilai-nilai syariat, baik itu kefasikan, kesyirikan ataupun juga kebid'ahan. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertaasub mereka tidak ada yang difanatiki dari pribadi, kelompok ataupun ucapan siapapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka tidak kembali kecuali kepada kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Mereka senantiasa berusaha untuk memahami siapa diri Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana keadaan beliau dan bagaimana perilaku beliau, bagaimana yang dituntunkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Mereka senantiasa memahami akan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam dan juga berusaha untuk merealisasikannya dalam setiap sisi kehidupannya. Dan mereka membenarkan, mendahulukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebelum perkataan siapapun. Dan ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, yasqutu kullu syai'in khalafa amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Gugur segala sesuatu yang itu menyelisihi kepada perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yaqumu ma'ahu ra'yun wala qiyas. Tidak berdiri bersamanya pendapat seseorang ataupun qiyas. Fa innallaha qata'a al-'udhr biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan udhur ketika datang dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini prinsip yang dituntunkan, diingatkan oleh para ulama kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan demikian. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pendapat bagi seorang pun manakala ada sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh untuk kemudian kita membantah kepada sunnah manakala itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang sahihah. Maka tidaklah membantah kepada sunnah kecuali orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan tidak menolak kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kecuali orang-orang yang dalam hatinya ini ada sesuatu yang tidak beres. Demikian pula tidak ada yang mencela kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kecuali orang-orang yang celaka. Maka jemaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa sampai menolak kepada sunnah-sunnah yang sahihah yang itu jelas-jelas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyelisihi al-sunnah wal jamaah wa salaful ummah. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, man radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafahalakin. Barang siapa menolak kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada dalam jurang kehancuran dan jurang kebinasaan. Al-Imam Abu Thahir As-Silafi rahimahullahu taala mengatakan, kullu man radda ma sahha min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatalaqahu bil qabul dhalla wa ghawa. Maka setiap orang yang dia menolak dengan apa yang sahih dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian dia tidak mau menerimanya, maka sungguh dia telah sesat dan dia telah tergelincir dari jalan yang benar. Karena itu jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala bahkan juga beliau mengatakan, wa idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athar. Jika seandainya engkau mendengar seseorang dia mencela kepada sunnah, kepada asal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menolak kepada sunnah, au yuridu ghairal athar, kemudian dia menghendaki selain dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, selain dari hadis tadi yang sahih, wattahimhu alal Islam, maka tuduhlah, maka pertanyakan akan keislamannya. Wala tasyukku annahu sahibu hawa mubtadi', maka tidak ada keraguan baginya bahwa dia adalah seorang yang mengikuti hawa nafsunya dan seorang mubtadi'. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Al-Wazir rahimahullahu taala bahkan mengatakan, at-takdzibu li hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al ilm annahu hadithuhu kufrun sharih. Barang siapa yang mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara dia tahu kalau itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menolaknya, dia mendustakannya, maka sungguh dia telah kufur dan dengan kufur yang jelas. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hal yang mesti kita perhatikan dari keyakinan atau dari prinsip-prinsip agama kita yang harus senantiasa kita jaga. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka balasan bagi orang-orang yang mengada-ada atau juga mendustakan atau juga membuat hal-hal yang baru dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam tiada lain adalah hendaknya benar-benar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hukuman-hukuman yang berat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap orang-orang yang menyelisih kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyimpang, menyimpang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelasnya petunjuk kepadanya, kemudian dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin, bukan jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, nuwallihi ma tawalla, kata Allah kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan lemparkan dia ke dalam jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nas'alullah salamal afiyah. Ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang mendustakan, menyelisihi kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip yang harus kita agungkan, harus kita muliakan, dan ini tidak ada jalan keselamatan kecuali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan, taraktu fiikum amrayn ma indamasaktum bihima lan tadhillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya, yakni kitab Allah dan sunnahku. Karena itulah ma'asyiral muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah banyak mengingatkan kepada kita dari ancaman-ancaman yang kepada orang-orang yang mereka mendustakan dan juga mengada-ada atau kemudian bahkan menyimpang dari tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka tentunya dia dalam sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, dalam jurang kebinasaan, dalam jurang kehancuran. Nasallallahu salam al-afiyah. Dan itu bukan akhlak seorang mukmin, karena akhlak seorang mukmin sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahu والخيارات من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu ketentuan, ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan satu pilihan, kemudian dia masih mencari-cari pilihan yang lain. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak pantas. Wa may yasillahu wa rasuluhu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia dalam kesesatan yang nyata. Jelas jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang menyelisih kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih lagi terhadap orang-orang yang selanya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang mencelanya, maka kita lihat bagaimana sikap-sikap para a'immah radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullahu taala jami'an. maka ini bukan hal yang perkara yang gampang. Mereka sangat-sangat berikan tahdir dan peringatan-peringatan yang keras terhadap orang-orang yang menolak atau menentang atau mencela kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh al-imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, balagana anna ba'adha ashabil marisi, telah sampai berita kepada kami, dan beliau salah satu di antara membantah kepada Bishr al-Marisi, salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Mu'tazilah Jahmiyah. Di antara pengikut-pengikut Bishr al-Marisi mengatakan, kaifa tasna'u bihadhihi al-asanidil jiyad allati ya alladhi yahtajjuna biha alaina, bagaimana apa yang kau perbuat dengan sanad-sanad yang baik ini, dengan hadis-hadis yang sahih ini, yang mereka menghujat kami dengan hadis-hadis ini, seperti Sufyan ats-Tsauri, Mansur Al-Mu'tamir dari Zuhri, dan Zuhri dari Salim, dari Ayyub, dari Ibn Aun, dari Ibn Sirin, dari Amr ibn Dinar, dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang semisalnya. Maka kata Bishr al-Marisi mengatakan, ya taruduhu fataftadahuhu, jangan kau bantah, maka mereka akan membongkar kedokmu. Namun palingkanlah, takwilkanlah, simpangkanlah dari makna yang benar. Ini mereka, dan ini tokoh-tokoh mereka mengatakan seperti itu, karena mereka tidak mungkin dan tidak akan mampu di hadapan pada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang sampai kepada kita dengan sanad-sanad yang sahih, terjaga dalam kitab-kitab para ulama, dengan bagaimana juhud dan kesungguhan para ulama dalam menjaga kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka mencari-cari celah yang lainnya, bagaimana untuk kemudian menyimpangkan kepada makna-makna yang batil, yang tidak pada tempatnya. Maka ini jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita waspada dari orang-orang yang model-model seperti ini. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan satu riwayat dari Ibn Abi Duat, salah satu tokoh Mu'tazilah Jahmiyah yang menjadi musuh besarnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sampai-sampai dia mengatakan ketika dikatakan dengan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka sampai dia mengatakan, seandainya Jibril mengatakan pun juga akan kami tolak, dan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan yang seperti ini pun juga kami akan katakan, bukan seperti ini engkau mengutus. Ini sampai seperti itu mereka, orang-orang yang sama sekali sudah tidak punya hati dan tidak punya akal yang benar, orang-orang nasallallahu salam al-afiyah yang hatinya sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari ini hendaknya kita waspada dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang menolak kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa perhatian dengan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, kitabullah dan sunnah-sunnah beliau, senantiasa konsisten dan senantiasa berpegang teguh dengan keduanya, karena ini merupakan kunci keselamatan yang akan menjaga kita, menjaga agama kita, dan juga membela kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al ayati wa dhikril hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfiru إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين حاضرين جل رحمة الله سبحانه وتعالى، sebagaimana telah kita mengerti bersama dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Demikian pula dengan akwal dan pernyataan para imah rahimahumullahu ta'ala jami'an, bagaimana keharusan kita untuk kita ta'zim, mengagungkan kepada kitab Allah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Maka kita perhatikan, tidaklah ada orang yang paling memusuhi kepada sunnah dan ahli dan ahlinya, dan orang yang paling menentang kepada sunnah dan ahlinya, dan orang-orang yang paling menentang kepada Al-Quran dan ahlinya, bahkan sampai mengkafirkan kepada Sadatul Awliya, kepada mereka orang-orang yang mulia dari setelah Nabi alaihi salatu wassalam, yakni dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan mereka bahkan sampai mengkafirkan orang-orang yang mencintai mereka, orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada para sahabat, dan orang-orang yang ridha terhadap para sahabat. Dan juga bahkan mereka sampai menghalalkan darah kaum muslimin dan harga diri mereka serta hartanya dengan kisah-kisah yang tidak jelas, dengan hikayat, dongeng-dongeng yang mereka buat, yang mereka ada-adakan dari diri mereka sendiri, dan kemudian mereka nisbatkan bahwa ini adalah merupakan pembelaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, pembelaan kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti inilah yang terjadi dari mereka, orang-orang dari pengikut-pengikutnya Abdullah bin Sabah, yang merupakan fitnah terbesar dari umat ini. Maka setelah Dajjal adalah mereka merupakan fitnah yang paling besar, yang hendaknya kita senantiasa waspada dari pengakuan-pengakuan mereka atau juga propaganda-propaganda mereka yang mereka masuk di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai celah dan juga berbagai tipu daya yang ada pada mereka, baik lewat jalur-jalur sosial atau pendidikan atau politik dan lain sebagainya. Mereka berusaha untuk menembusnya dan juga untuk mengaburkan kaum muslimin dari kedok mereka yang sebenarnya. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi bahwa agama mereka adalah agama yang dibangun di atas kedustaan, dan tidaklah berdusta dan tidaklah dikatakan sebagai seorang syiah kecuali pasti, dan pasti mereka pasti berdusta, karena dusta adalah merupakan agama bagi mereka. Karena itulah jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang ini yang juga mereka sedang merasa berada di atas angin, maka hendaknya kita senantiasa waspada dari mulut-mulut kotor mereka yang mencela kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang di Indonesia ini pun juga semakin berani dalam media-media sosial, mereka juga semakin berani untuk kemudian mencela kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sendiri mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mencela kepada para sahabatku. Lau anna ahadukum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasibah. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan satu gunung Uhud emas, maka tidak akan sama dengan infak mereka yang hanya satu mud atau separuhnya. Tidak ada bandingannya jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang telah dipilih oleh Rasulullah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, dengan konsistennya mereka. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini orang-orang rafidah, orang-orang syiah dan andek-andeknya, tiada lain adalah menginginkan untuk menghancurkan Islam dengan kedok mereka cinta kepada ahlul bait. Karena mereka tidak berani untuk kemudian langsung terang-terangan menyerang kepada Al-Quranul Karim, maka mereka menyerang kepada para perawinya. Tiada lain adalah para sahabat, yang manakala para perawinya sudah mereka jatuhkan, para sahabat sudah mereka singkirkan dan juga mereka kafirkan, maka tiada lain kemudian mereka membuat dengan cerita-cerita yang dusta, dengan hikayat-hikayat, dongeng-dongeng yang mereka buat untuk kemudian mengelabui kaum muslimin dari jalan yang benar. Maka jemaah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tiada lain target operasinya adalah Islam, dan target operasinya adalah kaum muslimin. Ini sudah tercatat dalam sejarah dari semenjak Abdullah bin Sabah muncul. Siapakah korban pertamanya? Sahabat Utsman bin Affan adalah merupakan korban pertamanya. semuanya. Kemudian berikutnya, bagaimana terjadinya perang Jamal, perang Siffin, dan berikutnya, bahkan sampai hancurnya kota Baghdad adalah Ibnu Al-Qami, seorang Rafidi, seorang Syiah yang berkhianat terhadap Khalifatul Muslimin. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian tidak jelas bagi kita? Al-Qur'an, sunnah Nabi, aqwal para imam dan sejarah bagaimana darah kaum muslimin mereka anggap seakan seperti seekor anjing yang tidak berharga. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Kemudian juga Fatimiyun, Ubaidiyun, bagaimana tatkala mereka berkuasa di Mesir, tatkala mereka membuat Al-Azhar, maka kita lihat bagaimana Universitas Al-Azhar, bagaimana itu asal-muasalnya orang-orang Fatimiyah yang mereka membuatnya. Awalnya dan merupakan masjid untuk mengelabui kaum muslimin. Dan ini sejarah yang tidak bisa kita kemudian hilang begitu saja. Maka di jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya dan berikutnya pun juga sama. Mereka hanya membawa estafet dari risalahnya Abdullah bin Saba, Yahudi mal'un ini. Hendaknya kita jangan sampai terkecoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa sadar dan senantiasa dalam bimbingannya. Jangan sampai kita tergoyahkan, terkecohkan dengan propaganda-propaganda yang murah seperti ini dari mereka orang-orang Syiah Rafidah dengan semua sekte-sektenya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semuanya, berikan bimbingan kepada kaum muslimin, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin, dan juga senantiasa memberikan sabar dan istiqamah di atas keteguhan, di atas agama mereka yang hak, di atas agama Islam yang mulia ini, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kokoh di atas tuntunannya. Innahu lidzalika laqadir alaih. Allahu shalli ibadallahi ala rasulil huda wa qad amarakum Allah bidzalika faqal inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa qala alaihi salatu wassalam man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن ما هم يفك وكرمك يكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين. ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ولا المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي ما يسقط أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. Mohon diluruskan dan dapatkan sofnya demi kesempurnaan sholat kita. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم